Mexicana come. Sa kenapa coba kau bicara ya? Sapu salah apa yang bikin sampai kau marah dan berubah? Kas tahu kah jan? Mas tahu kaya? Kosus makin jauh ya. Suruh mit untuk sajang kau. Kami tuan aja now baby. Sani ada capek kerja baby. Pulang langsung depan marah baby. Suka kas tahu saya dan bikin takut dalam bahaya. Sabar juang dan susah payah untuk mencari dia. Jelas terjelas hubungan ini. Tak mau terus begini. Sadarkan mama. Saya secinta percuma dan terbuang. Jadi sekarang bagaimana? Jujur kalau terada rasa sasu hasrat saya terima. Something, this is about my feeling. Wish you play like a bowling. You know nah, hey, I'ma try it, see it there. Pelan-pelan tara pake emosi. Kalau mau pergi bilang sekali. Biar sakit-sakit satu kali. Cause baby tell me right now. Please baby tell me right now. If you want to break up now, break up. If you want to break up, now break up now. Na-na-na-na. Tolong perjelas hubungan ini. Setelah mau